paling afdol adalah fiqih. Ini fiqih fiqih, orang memahami agamanya, mengerti hukum dan syariat, dan agama yang paling afdol adalah waraq. Ibadah paling afdol adalah fiqih, agama yang paling afdol adalah waraq. Ini diriwayatkan oleh Tabrani juga Mu'jamnya hadis. Yang dimaksud adalah keutamaan orang menyibukkan dirinya dengan ilmu belajar semuanya, tauhid, aqidah, fikih, dan ilmu-ilmu alat seperti bahasa, mustalah, usul fikih, qawaid, dan lainnya. Disebutkan oleh Al-Hafidh As-Sahrawardi rahimahullah, fiqh Allah sebutkan itu sifat bagi kalbu, seperti dalam ayat lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya kalbu tetapi tidak berfiqh dengannya. Maka fiqh sifat kalbu, tidak memahami. Mereka punya kalbu tapi tidak mau mengerti dengannya. Artinya dengan ini, orang jika paham fiqh fiddin akan semakin berilmu. Dengan semakin berilmu, semakin beramal, taat, dan dengan itu semakin dia terbimbing pada hidayah, semakin terbimbing pada hidayah. Oleh karena itu, semakin orang mengerti fiqh fiddin, semakin faqih dalam agamanya, semakin cepat, semakin semangat dalam menjawab perintah-perintah syariat. Orang paling taat terhadap perintah, orang paling jauh dari larangan dalam syariat, karena dia pergi paham dan mengerti syariat Allah, itu untuk kemaslahatan dirinya. Dan seperti Rasul sebutkan, dengan itu pula dia orang yang paling banyak bagiannya mendapatkan nurul yaqin, cahaya dari al-yaqin. Wa afdalud din al-wara', agama paling afdal adalah wara'. Dengannya seseorang meninggalkan atau menghindar dari sesuatu yang dikhawatirkan madharatnya di akhirat kelak. Seperti Rasul ketika bersama Hasan atau Husain menemukan kurma di jalan, dimakan oleh cucu beliau, maka Rasul perintahkan untuk dimuntahkan, dikeluarkan. Rasul khawatir kalau itu kurma sedekah, sementara sedekah haram bagi Rasul dan keluarganya, anak cucu. Warok, itulah warok, menghindar, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan. Dia belum tentu kurma sedekah, tapi karena kekhawatiran dan menjaga agama, khawatir itu ada apa-apanya, maka dihindari sholat. Dengan itu, dengan warok, orang akan terbawa untuk muhasabah, introspeksi diri pada setiap langkahnya, introspeksi diri setiap tindak tanduknya, tutur katanya, bahkan lebih jauh dari itu pikirannya, apa yang dia pikirkan, apa yang bergejolak dalam hatinya, dia introspeksi, apakah itu dalam kebaikan, dalam ridha Allah atau sebaliknya. Ini semua hanya ada ketika orang wara', hanya disebutkan afdaluddinil wara', agama paling afdal adalah wara'. Serupa dengan itu riwayat Hudzaifah ibnu Yaman, fadlul ilm khair min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara'. Makna keutamaan ilmu lebih afdal dari keutamaan ibadah. Yang dimaksud ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, dan yang lain-lainnya. Keutamaan ilmu dibanding semua itu lebih besar ilmu. Dan ibadah wajib pun orang tidak akan bisa mengerti dengan baik, tidak akan bisa menunaikan kewajibannya dengan benar kecuali dengan ilmu. Bagaimana dia melakukan sholatnya, bagaimana dia takbir, apa yang dia baca, sifat takbirnya, dan seterusnya, rukuknya, sujudnya, semua itu dengan ilmu, butuh ilmu. Dan agama kalian yang terbaik adalah wara'. Hadis diriwayatkan Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Warok pernah disampaikan atau di kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau murid senior dari Abu Hanifah, diminta untuk menulis tentang warok. Kita berbicara tentang warok ini begini, warok itu ini itu. Maka beliau jawab, qad katabtu kitaban fi ahkamil bai'i wasyira. Aku sudah menulis kitab tentang fikih hukum jual beli. Ini hukum-hukum jual beli, mana jual beli yang boleh, transaksi seperti apa yang tidak boleh, jual beli mana yang haram, riba, dan lain sebagainya. Yang dimaukan oleh beliau dengan ini, kalau kamu betul ingin warok, pelajari itu. Itulah warok. Pelajari fikih, terutama jual beli, muamalah, sehingga kamu tahu ini transaksi yang dilarang, gak boleh jual beli seperti ini. Ini akad yang batil, tidak boleh di jalani, demi ini jual beli yang boleh, yang halal, dan seterusnya. Itulah warok. Kalau kamu ingin warok, pelajari hukum itu. Dia dimaukan oleh beliau. semakna dengan itu Umar bin Khattab dalam athar disebutkan la yakulu aswaqana illa al-faqih al-wari'. Maka maqala radhiyallahu anhu. Jangan masuk ke pasar kami kecuali yang faqih. Nanti yang ngerti fikih, ngerti hukum. Karena di pasar dia akan jual beli dan segala macam cara dilakukan orang yang hutang piutang, yang sewa, yang pinjam, yang jual beli ini itu, banyak bentuk transaksi terjadi di pasar. Yang dimaukan oleh Umar radhiyallahu an, jangan kamu masuk pasar jual beli sementara kamu nggak ngerti hukum. Kamu akan terjatuh dalam perkara haram sementara kamu tidak menyadarinya. Dari penjelasan itu, para ulama sebutkan bahwa ilmu itu layaknya seperti pohon. Ibadah, akhlak, ibadah, muamalah, jual beli, pernikahan, hubungan suami istri, orang tua anak, anak orang tua, tetangga, kanan kiri, interaksi, hubungan interaksi manusia satu dengan yang lain, semua ini adalah cabang-cabang ranting dan buahnya dari pohon besar yang namanya ilmu. Oleh sebab itu keutamaan dan jasa terbesar atau penentu terbesar ya ada pada pohonnya ini. Layaknya pohon, kalau pohon itu subur, kuat akarnya dan seterusnya, rantingnya akan lebat, akan banyak, buahnya akan bagus, tergantung pohonnya. Makanya pentingnya ilmu, karena itu berpengaruh kepada ibadahmu, berpengaruh kepada akhlakmu, berpengaruh kepada muamalahmu kepada orang lain siapapun itu. Kata Imam Hasan al-Basri, utlubul ilm talaban la yadurul ibadah. Belajarlah ilmu selama dengan kamu belajar ilmu tidak memadorotkan ibadahmu, tidak sampai terbengkalai ibadahmu. Watlubul ibadah talaban la yadurru bil ilm. Ibadahlah juga selama tidak memadorotkan ilmumu. Ini dan itu, kedua-duanya, agar orang tidak berkata ilmu lebih afdol. Maka dengan dalih itu dia belajar, dia menuntut ilmu, membaca ini, sementara ibadahnya malah kedodoran, banyak yang lubang, banyak yang terlewat. Atau sebaliknya, dengan dalih ibadah, semangat untuk ibadah minim dan hampir tidak ada semangatnya untuk belajar dan menuntut ilmu. Tidak kedua-duanya. Kata Hasan, belajarlah ilmu, tapi jangan memadorotkan ibadahmu. Beribadahlah, tapi jangan sampai memadorotkan ilmumu. Ini dan itu, kedua-duanya saling membutuhkan. memang ilmu lebih afdol dari ibadah seperti riwayat tadi, tapi tidak berarti termadorotkan ibadahmu. Imam Al-Bukhari rahimahullah yang penulis Sahih Bukhari yang disebutkan kitab terbenar setelah Quran di dunia ini, itu pun kitab ilmu tentunya Sahih Bukhari. Tidaklah kata Bukhari, tidaklah aku memasukkan satu hadis, tidak aku menulis satu hadis, tiap satu hadis hendak beliau masukkan ke dalam kitabnya Sahih Bukhari Al-Jami' Sahih, kecuali beliau sholat sunnah dua rakaat, berwudu, bersuci, sholat dua rakaat, baru beliau tulis satu hadis. Jadi berkesinambungan antara ilmu dan ibadah. Yang beliau tulis kitab ilmu, kitab teragung setelah Quran dalam ilmu. Tapi penulisnya pun menunjukkan betapa erat hubungan ibadah dengan ilmu. Sholat dua rakaat tiap hadis beliau masukkan. Di Bukhari lebih dari 5.000 hadis. Di Sahih Bukhari lebih dari 5.000 hadis, sebagiannya terulang di beberapa kitab dan bab. Berhasil setiap hadis beliau masukkan, beliau sholat dua rakaat. Maka seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu, hendaklah menjadi orang yang paling semangat dalam ibadahnya, dalam ketaatan dan amal solehnya. Kemudian Al-Mundhiri rahimahullah membawakan riwayat beliau sebutkan masih tentang keutamaan dan fadilah ilmu. Faslun an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan, melapangkan, mempermudah kesulitan yang dihadapi seorang mukmin dari kesulitan dan problematika dunianya, ya bantu untuk itu terselesaikan dengan baik, maka Allah pun akan melapangkan kesulitan dia di kesulitan-kesulitan akhirat kelak. Yang itu yang demikiannya berat dan sangat sulit. Kita tahu ayat bagaimana seorang lari dari istrinya, dari suaminya, dari orang tuanya, dari saudaranya. Masih ketakutan, kesulitan di hari itu akan Allah mudahkan baginya balasan. Karena balasan sejenis serupa dengan apa yang kamu perbuat. Kalau yang permudah, maka Allah balas. Allah permudah baginya kesulitanmu. Waman satara musliman satarahullahu fi dunia wal akhirah. Dan yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya di dunia dan akhirat. di hadis lain, dengan tatabba'a auratal muslim tatabba'a Allahu auratahu, mencari-cari dan membongkar aib seorang muslim, maka akan dibongkar aib-aib dia walaupun dia di dalam rumahnya, akan terkuak segala kekurangan dan aibnya. Siapa yang tidak punya aib? Sifat seorang mukmin yastur wa yansah, dia menutupi sembari menasehati. Menutupi tidak berarti dia diam, bila dia nasehati, taqillah ya akhi, aku dapati kamu berbuat begini, aku dengar kamu melakukan ini haram, gak boleh, tobatlah kepada Allah, benahi dirimu, nasehati. Kamu meninggalkan ini, padahal itu wajib bagimu, begini, nasehati dengan santun dan akhlak yang lembut. Maka dua sifat seorang mukmin, ia ditutupi, ia juga dia bernasehat. Wal munafiq yafdah wa yu'ayyir. Adapun seorang munafik yafdah, dia bongkar aib saudaranya. Yafdah lawan dari yastur. Kalau tadi nutupi, ini malah bongkar. Diceritakan ke sana kemari. Sudah seperti itu, dia mencela, tidak bernasehat. Itu sifat munafik. Oh, ini balasan serupa. Dia menutupi, ditutupi oleh aibnya. Dia membongkar, ya dibongkar oleh Allah aibnya. Selalu serupa dengan amalannya. Wa man yassara 'ala mu'sir yassarahullahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah mudahkan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Dalam masalah apapun yang kesulitan, kamu mudahkan, kamu bantu untuk mempermudah urusannya. Dalam masalah apapun di dunia, maka di akhirat pun akan Allah mudahkan baginya urusannya. Di dalam hadis disebutkan, pada zaman dulu ada orang kaya yang sering dihutangi. Dia memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan. Walhasil setiap jatuh tempo, misalnya tanggal 1 awal bulan, dia perintahkan budaknya untuk nagih keliling ke kampung atau desanya. Datangi rumahnya fulan, ini sudah jatuh tempo hutangnya, ambil fulan, ada datangnya banyak, menunjukkan orang ini baik, derma. Hasil dia pesankan kepada si budak, kalau kamu datangi dia dan dia punya uang, dia bayar, maka ambil, dan itu hak dia, terima. Tapi jika kamu dapati dia dalam keadaan kesulitan, belum mampu bayar, maka lewati. Lewati yang dimaksud sudah hapus. Anggap dia enggak punya utang. Begitu lafadznya. Fatajawaz. Tajawuz itu lewati dalam artian sudah anggap dia enggak berutang. Rasulullah katakan fatajawazallahu anhu. Maka di akhirat Allah pun melewatinya. Ini dianggap dia tidak punya dosa. Dilawati oleh Allah, dianggap seperti orang yang tidak punya dosa dan kesalahan. Itu salah satu bentuk mempermudah kesulitan orang. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah selalu akan membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Dalam bentuk apapun, selama itu bukan kemungkaran, bukan maksiat, kamu membantu urusan dan hajat saudaramu, maka Allah akan membantu hajatmu dan urusanmu. Dan orang banyak hajatnya selalu dalam kebutuhan dalam hidupnya dan sangat butuh dengan pertolongan Allah dan bantuannya. Maka bantulah saudaramu, Allah pun akan pasti membantu urusanmu, hajatmu. Makanya kata Syi'di rahimahullah, dari sebab insyirahus sadr, dari sebab lapangnya dada, artinya orang itu lapang dadanya, tentram hatinya, sejahtera jiwanya. Nah, sebab termasuk terpenting untuk mendapati semua itu adalah membantu orang lain, saudaramu. Amin. Menolong hajat dan keperluannya. Nah, dengan itu Allah akan bantu kamu. Dengan itu Allah akan permudah. Dan dengan bantuan Allah lah, dengan pertolongan Allah, jiwa itu akan tenteram dan hati itu akan tenang. Makanya satu menjadi sebab terpenting untuk ketenteraman hati dan ketenangan jiwa. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Man salaka tariqan. Tariqan kalau dalam bahasa Arab namanya nakirah. Dia bukan at-tariq tapi tariqan. Wa man salaka siyak syart, menunjukkan umum. Siyaku syarat satu umum, tarikon juga nakira menambah keumumannya, artinya luas maknanya, masuk di dalamnya segala macam tarik. Man salaka tarikon, siapa yang menempuh jalan, jalan apapun yang dia tempuh. Yalta misufi ilman, selama itu untuk mencari ilmu. Bisa jalan yang dia tempuh itu dengan dia berjalan. Berjalan, jalan kaki. Datang ke masjid sana, ke majelis ilmu situ, mencari ilmu. Bisa dengan berkendaraan, karena dia juga jalan dari rumahnya ke majelis ini, ke situ, untuk mendengarkan ilmu. Salah katorikon, karena Rasul sebutkan umum, jalan apapun yang dia tempuh. Bisa mendengar, seperti antum sekarang, mendengarkan ilmu. Salah katorikon, jalan yang antum tempuh untuk dapat ilmu, dengar, berusaha untuk memahami. Menulis, jalan yang dia tempuh untuk dapat ilmu, nyatet. Membaca, jalan yang dia tempuh untuk dapat ilmu. Tanya, jalan yang dia tempuh untuk mendapat ilmu. Semuanya. Rasul tidak mengkhususkan satu bentuk jalan, tapi tariqan nakirah. Man salaka, jalan apapun yang dia tempuh untuk mencari ilmu. Mau mendengar, mau membaca, mau menulis, mau mencatat, mau jalan, mau ini, mau ini. Pokoknya jalan. Semuanya dia tempuh untuk mendapat ilmu. Satu. Kedua, Yang Rasul sebutkan pula ilman, sekali lagi nakirah, ilman, ilmu. Yang kami subihi ilman. Nakirah menunjukkan umum juga. Artinya keutamaan ini bahwa dia akan dipermudah jalannya ke surga tidak hanya bagi yang belajar banyak ilmu. Tidak hanya itu. Karena Rasul katakan ilman umum. Kalaupun itu secuil satu huruf dari ilmu masuk di dalam hadis, akan Allah mudahkan jalanmu ke surga. Karena lafadznya umum. Tidak harus ilmu itu banyak. Tidak harus itu lama, setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Tidak harus. Bahkan sesaat, sebentar, dia duduk antara maghrib isya misalnya. Bahkan lebih pendek dari itu mungkin. Ya tapi sufi ilma di situ dia mencari ilmu. Semuanya masuk di dalam hadis, menunjukkan besarnya dan keutamaan ilmu. Tentu lebih banyak lebih afdol, lebih lama lebih afdol. Tapi hadis umum semuanya. Allah mudahkan jalan baginya ke surga. Bahkan juga semata-mata belajarnya itu sudah fadilah besar baginya, belum dia mengamalkannya. Lain lagi keutamaan mengamalkan ilmu, lain lagi keutamaannya. Yang Rasul sebutkan ini, perhatikan, yang menempuh jalan mencari atau belajar ilmu belum mengamalkan. Proses kamu belajar seperti ini, kita semua mendengarnya, terdengar, membaca, proses belajar untuk dapat ilmu itu sendiri sudah memudahkan jalan bagimu ke jannah. Apalagi kemudian diamalkan. Walaupun tentunya yang dikehendaki, yang dimaukan ilmu itu untuk diamalkan. Wa majtama'a qaumun fi bait min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa hafathumul malaika wa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Dan sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid seperti ini, kumpul, duduk, membaca kitab Allah, Al-Quran, mempelajarinya, belajari ilmu, maka mereka dinaungi oleh para malaikat. Dinaungi oleh para malaikat. Dalam riwayat disebutkan para malaikat itu turun dan meletakkan sayap-sayapnya karena ridho dan senang dengan apa yang mereka perbuat, belajar, mengajar ilmu. Disebutkan begitu banyaknya para malaikat itu menaungi dan mendatangi majelis itu bertumpukan satu dengan yang lain. Rasul sebutkan sampai ke langit sana para malaikat yang berada di majelis ilmu. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman jiwa, hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka dipenuhi dengan rahmat. Wadzakarahumullahu fiman indahu, dan disebut-sebut oleh Allah di sisinya, ini di hadapan para malaikat Allah, disebut dalam artian dibanggakan oleh Allah, disebut-sebut mereka, lihat hambaku itu. Dia duduk, mendengar ilmu, belajar syariat yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Dibanggakan oleh Allah, disebut-sebut di hadapan para malaikat-Nya. Waman abta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Dan barang siapa yang lambat amalannya, tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Rawahu Muslim. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Artinya orang yang lambat amalannya, malas dalam beramal soleh, malas dalam ibadah, nggak ada giatnya, nggak ada semangatnya untuk beribadah dan beramal soleh. Orang yang seperti ini tidak akan dipercepat kemuliaannya, tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Hanya karena dia keturunan ningrat, misalnya. Hanya karena dia berdarah biru keturunan fulan bin fulan. Bahkan kalaupun dia keturunan Rasulullah SAW sekalipun, bangga ada garis keturunannya, termasuk anak cucu Rasulullah SAW, mungkin benar secara nasab garis keturunannya. Tapi apa artinya nasab dia itu kalau ibadahnya sendiri malas? Dia berpangku tangan, gak mau beribadah, malas, gak ada giatnya untuk beramal soleh. Maka nasabnya gak akan bisa mempercepat dia kepada kemuliaan. Gak akan menyelamatkan dia nasabnya, hanya karena bergantung kepada nasab. Karena yang dilihat oleh Allah, amalan seseorang, bagaimana ibadahnya, bagaimana amalannya. Lanjutannya insyaallah untuk depan, wallahu a'lam.